Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia hadu fatiha hamdan insyaallah radhi insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim, al azizil hakim. Halaman 800. Oh ya. Ini short CV. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata Nufay binil Harisi radhiyallahu an. Lan dirita sing Abi Bakra ya Nufay bin Al Haris radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abi Bakra? Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unabikum, ana ta ora ngabari ingsun kum ing sira kabeh. Ya akbaril kabeh ini kelawan luwih gedhe-gedhene pira-pira dosa gedhe. Salasan kelan ping telu, kulna matur sapa kita? Bala inggih ya Rasulullah. Ola ngendika sapa Nabi? Kota gedhe-gedhe dosa iku al israku nyekutake billahi kelan Allah. Wangku kul walidaini lan wani wong tua loro. Makana ana sapa Nabi iku mutakian lebangan fajalah samu kalau enggak sapa Nabi bakal ngendika sapa Nabi ala eling-eling waqaulu zuri lan pengucap goro wa syahadatu zuri lan penaksian goro pangajalah mengko ora gingsir-gingsir sapa Nabi iku yukarriruha bulan baleni sapa Nabi ha ing ala qaulu zur hatta kulna sehingga ngucap sapa kita lae tau menawa kanjeng Nabi iku sakata menang sapa Nabi mutafan alai. Diriwayatkan dari Abi Bakrah yaitu Nufay bin Al Haris radhiyallahu anhu. Abi Bakrah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala unabikum bi akbaril kabair? Maukah kalian kuberitahu mengenai dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar?" Nabi mengucapkan hal demikian sampai 3 kali. Kulna bala ya Rasulullah. Kami semua para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah, kami ingin mendengar. Qala al israku billah wanguku kul waliden. Rasulullah bersabda, dosa terbesar di antara dosa-dosa besar yaitu menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Wakana mutakian fajalasa. Pada waktu itu Rasulullah sedang bersandar, kemudian duduk, jadi duduk tegap. Faqala ala waqulu zur wa syahadatu zur. Kemudian Rasulullah bersabda, ingat juga dan ucapan dusta serta kesaksian yang bohong. Famazala yukarriruha hatta kulna laitau sakata. Rasulullah tidak henti-hentinya mengulang-ulang kalimat terakhir tersebut sehingga kami dalam hati berharap semoga Rasulullah segera berhenti mengucapkan itu. Jadi dari hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap bahwa selain Allah itu bisa menentukan keadaan, bisa menentukan nasib, bisa menentukan apa ya? Ayo nasib gimana ya? Itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Jadi, nek beriman kepada Allah itu ya cukup kepada Allah saja. Bahwa celaka atau bahagia itu semuanya itu hanya Allah yang menentukan, yang lain tidak bisa menentukan. selamat atau binasa itu hanya Allah yang menentukan. Binasa atau tidak binasa itu hanya Allah yang menentukan. Sembuh atau tidak sembuh dari sakit, sembuh atau sehat itu juga hanya Allah yang bisa menentukan, yang berhak menentukan. Bahwa kita itu melakukan satu ikhtiar atau melakukan satu pilihan tindakan berdasarkan sunnatullah atau berdasarkan hukum-hukum Allah, atau nek wong saiki mengatakan berdasarkan hukum sebab akibat, hukum alam, itu tidak berarti kita menyekutukan Allah, tapi kita hanya memohon kepada Allah. Jadi biasanya nek ngelak terus ngombe, kalau haus terus minum, biasanya oleh Allah hausnya itu dihilangkan. Biasanya Allah itu apa sini meletakkan kenyang pada makanan. Jadi kalau kita lapar kita makan, biasanya itu Allah membuat kita kenyang. Tapi bisa juga minum berdrim-drim nih ya, tetap haus kan bisa. Atau bisa saja makan terus tapi merasa terus-menerus lapar, ini ya bisa saja. Nah, contohnya kayak anu itu apa? Kayak lemutnya, nyamuk itu. Mau menyedot darah manusia itu. Terus wae tidak puas-puas sampai mungkin sampai pecah itu kadang-kadang. Nek dinengke wae misalnya nyamuk gigit kita itu dinengke wae dibiarkan aja. Ngantek wetenge jeblok kok itu. Terus wae terus nek wis wetenge jeblok ya wis. Anu ta, mungkin kesakitan apa-apa ana terus leren deh gigit. Ada juga hewan itu terus menggigit meskipun perutnya sudah jeblok, makanan atau yang dihirup itu sudah tumpah kemana terus baik, sampai dia mati terus dalam keadaan terus menggigit atau terus menghisap. Begitu juga nek sakit biasanya. Nah itulah yang namanya yang disebut dengan kepolisian hukum sebab akibat, atau nek cara bahasane Pak Bu itu sikap ilmiah. Ini ngono kuwi mung sebatas itu. Tapi hasil atau akibat itu hanya Allah yang menentukan. Bahagia atau tidak bahagia itu bukan karena uang, nek jaman saiki perlu diterangkan berkali-kali. Tapi seolah-olah orang sekarang itu seolah-olah oleh di kota-kota itu seolah-olah orang itu hanya bisa bahagia kalau punya uang banyak. Seolah-olah kalau tidak punya uang itu tidak bisa hidup, tidak bisa bahagia. Nah itu satu hal yang salah. Didit ukeh punya uang banyak ya iso sedih atau bahagia. Ran didit belas ya bahagia terus ya bisa. Didit bahagia ya bisa. Ran didit sedih ya ya wek dewi. Jadi itu namanya sudah pada apa kuwi jenenge batas-batas yang berbahaya, batas-batas kemusyrikan, batas-batas menyekutukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wangukul waliden, dan di antara dosa terbesar, di antara dosa-dosa besar itu adalah durhaka kepada orang tua. Prinsip durhaka kepada orang tua itu, yang disebut durhaka itu melakukan satu hal, satu tindakan, entah apapun, entah diam, entah apa bergerak dengan niat sengaja mencelakai orang tua, merugikan orang tua, zalim kepada orang tua, itulah yang disebut durhaka. Mungkin dengan tutur kata halus, tapi hanya untuk istilahnya ngakali apa bahasa ini, menipu orang tua itu termasuk durhaka. Dosa terbesar, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah menambah yaitu ucapan dusta. Ucapan dusta itu kenapa Rasulullah kemudian setelah itu menambah dengan ucapan dusta? Karena ucapan dusta itu nanti. Ana lho. Kalau apa kuwi jenenge ngaine apa? Apa jenenge dusta itu sendiri tok. Itu mungkin tidak menjadi dosa yang besar, tapi rentetan kejadian setelah berdusta itu bisa menjadi dosa yang sangat besar. Dan kesaksian yang palsu atau bohong, bersaksi tapi berbohong, itu lagi nek wingi pemilu iki akeh pilek wingi pemilu gelar ta saksi ngapusi ya dosa gede banget. Sesuk pilpres iki jadi saiki mungkin sing do dadi saksi wis siap-siap arep berdosa. Itu enggak boleh itu nek kita wong ngaji itu biarin aja. Memang wong ngaji itu beda karo orang yang tidak ngaji, ngono lho. Jadi kita bergaul ya ora apa-apa sebagaimana kita ya kadang bergaul juga nek misalnya kita punya kambing banyak ya bergaul dengan kambing lah. Tapi kan kita tidak menjadi kambing. Itu juga kita itu mungkin duwe apa? Malah guru TK ngono. Kita kalau kita jadi guru TK kita kan juga bergaul dengan anak-anak TK. Ning kan kita tidak ikut-ikutan jadi anak TK toh. Nah, begitu juga wong sing biasa mengaji, menghadiri majelis ilmu itu semestinya ya tidak harus membedakan diri dengan orang yang tidak biasa ngaji, tidak pernah menghadiri majelis ilmu. Seharusnya kita itu memberi contoh kayak guru TK emang. Nek gelem dikasih contoh, nek ora gelem dikasih contoh aja. Tapi kita tidak usah ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengulang-ulang hal itu sampai kami itu berharap agar Rasulullah diam. Maksudnya karena begitu pentingnya apa jenis hal tersebut itu diulang-ulang Rasulullah. Ucapan dusta dan kesaksian palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abdillah bin Ngamri bin Al-As dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Ngamrin bin Al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kala ngendika sapa Nabi, al-kabairu ta pira-pira dosa gedhe iku al-israku nyekutake billahi lan Allah wa qul walidaini lan wani wong tuwa loro. Wakatu nafsi lan mateni awa-awaan wal yamin lan supata al-ghamusu kang palsu ta gara. Rawahu al-Bukhari. Al-yaminul ghamus allati yahlifuha kang supata sapa wong ha ing sumpah kandipan hale wong kang goro ngamidan tur hale wong kang nejo. Sumya diarani apa supata ghamusan ing aran ghamus di anak krana sene sumpah iku ta gumisu apa iki nyelemekake apa maksudnya nyilemake apa supata al-halifa ing wong kang sumpah bil ismi dalam dosa. Dilihatkan dari Abdullah bin Ngamrin bin Al-As radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al kabairu al israku billah wa mukul walidain wa qatlu nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu di antaranya adalah menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh orang, dan sumpah yang palsu. Jadi menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh orang, serta sumpah palsu. Kenapa disebut al-ghamus, sumpah palsu itu? Karena al-ghamus itu artinya tenggelam. Maksudnya orang yang sumpah dengan palsu itu, orang itu akan tenggelam dalam dosa-dosa. Wis bersumpah tapi dia sumpahnya itu ternyata dusta. Padahal yang pengadilan sumpah demi Allah, padahal yang diucapkan itu hanya bohong atau jual beli. Sumpah ini harganya saya beli dari si fulan itu 10.000. Ini harganya berapa ini? 20.000, mbok 8.000 saja. Oh, enggak boleh, wong aku belinya aja lah 10.000 ya. Sumpah demi Allah, ya, dosa besar itu. Kalau nek jual beli ki rasah menyebutkan apa jenenge? Lekulake piro? Sepeda harganya berapa? 10.000. 8.000 boleh enggak? Enggak. Kamu beli berapa sih kok 8.000 enggak boleh? Rahasia. Ini ramong tuh. Awang paling kamu belinya cuma 6.000 atau berapa? 6.000 ya, rahasia. Bahkan menyebutkan apa? Lekulak ya apa? Kulaan ini bahasa Indonesia apa, Pak? Eh? modal kok kula. Wah, nanti ar kulaan, ar modalan ngono ya. Eh? Apa? Ya, kulaan bahasa Indonesianya kulaan ya. Eh? Ya sapa iki lu ora pelajaran bahasa Indonesia kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti menyebutkan nilai kulaan itu makruh dalam jual beli itu. Ngono. Malah makruh nanti rasa disebutke lu kulak piro. Kulake piro? Nah, rahasia. Wangan hulan tidak ada yang Abdullah bin Ngamrin. Anna Rasulullah SAW setuni Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Iku kalangan tidak sabar Rasulullah. Minal kabairi iku setengah sangking pira-pira dosa gede. Sat murrajuli utawi uliye miswi wong lanang kang mukallaf walidahi ing wong tua loro wong lanang. Kalau matur sapa para sahabat ya Rasulullah. Ya Rasulullah wal yastimu. Menapa kedadosan misui sapa rajul wong lanang walidahi ing tiyang sepuh kali rajul. Barang til sapa Nabi nangam ya kedadian. Ya subuh misui sapa rajul abar rajuli ing bapake wong lanang liya. Pas subuh mongko misui sapa wong lanang liya mau abau ing bapakne rajul mau. Pas subuh lan misui sapa rajul umau ing ibune wong liya. Pas subuh mongko misui sapa wong liya mau umau ing ibune rajul mutafaqun alaih. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ngamrin bahwa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam juga bersabda, "Minal kabairi satmur rajuli walidayhi." Termasuk dosa besar yaitu mencaci makinya seseorang kepada kedua orang tuanya. Jadi mencaci maki kedua orang tuanya. Lalu ya Rasulullah, hal yastimur rajul walidayhi. Kami para sahabat bertanya. Nah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah terjadi seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya?" Wala nangam ya subu abar rajul fa subu aba wa subu ummah wa subu ummah. Benar, mungkin saja terjadi, jawab Rasulullah. Yaitu bentuknya seseorang si A mencaci maki ayahnya si B. Kemudian si B gantian mencaci maki ayahnya si A. Si A mencaci maki ibunya si B, kemudian si B mencaci maki ibunya si A. Ini berarti si A mau yang menjadi sebab. Si A mencaci maki ayahnya si B, ya si B tidak terima, si B ganti mencaci maki ayahnya si A. Itu kan sama saja. Si B itu mencaci maki ayahnya si A itu disebabkan oleh si A. Berarti sama saja dengan si A itu yang mencaci maki bapaknya sendiri. Jadi para sahabat bertanya, mungkinkah terjadi seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya? Karena sahabat itu kan ya pribadinya baik, jadi tidak mungkin mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Atau sahabat itu karena orang baik, ya tidak pernah menyangka bahwa orang lain akan melakukan hal itu. Rasulullah mengingatkan, ya bisa saja terjadi. Itu agak mencaci maki secara tidak langsung itu sama dengan mencaci maki langsung. Andai po si A tidak mencaci maki ayahnya si B, nah, si B sendiri yang mencaci maki ayahnya sendiri, ya wis gemblung. Itu lebih gila lagi. Sekarang kan banyak anak mencaci maki orang tua langsung, tidak melalui orang lain, langsung anak memaksa orang tua melakukan ini, orang tua ketakutan kepada anak. Itu sebenarnya ya kurang pas. Maka yang belum terlanjur, yang sudah terlanjur ya sudah, mengkare anaknya didongake sakoke-oke. Yang belum terlanjur itu nek dadi wong tua iki jangan sampai anak itu tidak ada rasa takut kepada orang tua. Berkali-kali toh kita sampaikan, orang tua itu harus menyayangi anak, tapi anak itu harus ditanamkan rasa takut kepada kita. Nek anak itu sudah tidak takut dengan kita, oh ya nanti kita bisa dibunuh nanti. Berkali-kali itu terjadi. Seorang anak membunuh orang tuanya sendiri. Jadi sayang ya sayang, kan itu toh. Tapi aja mung sayang secara keliru. Nek sayang secara keliru kan hanya memanjakan, dituruti apa-apa anu, itu salah itu. Nanti si anak itu jadi kurang ajar. Kalau benar ya kita dukung, kalau salah ya ditegur. Wis tegur kok ora gelem ya digetak, dibentak kok iso ngel ya, keplak ana ta. Ya keplak ini kok ya sing ra bahaya, sing ra tidak menimbulkan luka. Yang penting membuat dia kaget. Anakmu mati tok apa kene, Kang? Nah, tak keplak, kok tak keplak nek mati. Nang keplak nggo apa? Nggo linggis ae. Tapi juga jadi orang tua itu jangan anu, aku mau tadi malam kapan ya? Di ada teman cerita teman SD mengenai teman SD lainnya. Itu anu suka memukul istrinya, suka memukul anaknya, tapi jan-jan iki arep dadi petinju ning rawani gitu. Ya padha wae karo cah nom ini numpak motor bu antar ning dalan itu. Mueng-mueng, anake jan-jan iki pengen dadi pembalap ning ora wani, dadine waline ming ning dalan. Utawa dadi pembalap ning gene kalah, dadi pengen menang terus ana wong ngopi tokah, waton duwe enggak cetha menange gitu karo pitih. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang tindakan itu kan didasarkan pada dendam. Dendam satu keinginan yang tidak tercapai itu membuat orang kadang-kadang bertindak salah. Merasa ana dendam, tidak usah ada. Ora berhasil ya ora apa-apa meneng donya santai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatain min akbaril kabair ayyal anar rajul walidai. Kila ya Rasulullah kaifa ya anar rajul walidai. Qala subu abar rajul wa subu apa? Wa subu umma wa subu umma. Dalam kalimat lain redaksinya hanya berbeda kosa katanya, tapi intinya padha. Wa Nabi Muhammadin Jubair bin Mut'aimin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Muhammad yaitu Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kala, nanti kau sapa Rasulullah, layat hulu orang lebu bareng wong kang podon dise al janata yang suarga, sapa kau tinggal wong kang medot sana. Kala nanti kau sapa Sofyanu Sofyan fi riwayatin dalam riwayatin Sofyan, yakni nukisawa Nabi, kau tinggal rahimin ing wong kang medot ing sana. Bahwasanya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam telah bersabda, layat hulu jannah kau tinggal, tidak akan masuk surga, maksudnya bersama orang-orang yang dahulu, yang segera masuk surga, orang yang memutus tali persaudaraan. Imam Sofyan menjelaskan bahwa yang dimaksud memutus itu adalah memutus tali persaudaraan. Jadi maksudnya orang memutus tali persaudaraan itu kan berdosa. Nah, nek dosa itu belum diampuni Allah, nah, itu kan harus ditebus di neraka. Sehingga karena dia harus mampir ke neraka dulu, maka dia tidak bisa masuk surga bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Memutus tali persaudaraan itu tentu saja ya harus diterangkai bolak-balik toh. Jadi bagaimana apa jenenge penjelasane ya apa perinciannya piye, tapi anu sono rekamane tadi tinggal ngambil aja. Kalau ini kan setiap hari nek ngaji ini kan direkam, entah karo Joko. Sebenarnya kalau ingin mendapatkan rekamannya itu cukup menghubungi Joko, dan syukur-syukur kalau rekaman ngaji ini bisa di apa disebarkan lewat kepada tetangga kita, pada teman kita, keluarga kita, agar apa jenenge prinsip-prinsip yang setahu saya itu sesuai dengan apa jenenge prinsip-prinsip yang dipegang oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang terpercaya, Mbah Kiai-mbah Kiai itu diketahui orang, ngene lho. Diketahui orang, sebab nek ora iki saiki kan agama iki macam-macam ya, oleh mulangi macam-macam. Jarine Mas Pii itu wong ora ngerti agama wae nulis buku soal agama, misalnya gitu lah. Jadi kan gak karu-karuan, orang tidak tahu apa-apa berceramah mengenai agama, jadi gak karu-karuan itu. Dan itu yang justru apa gue jenenge banyak penggemarnya, karena ya yang menyuruh menggemari itu ya setan kan itu, agar cara berpikir yang keliru itu merajalela. Nah kita harus sebagai wong ngaji itu kita harus kalau bisa itu menjadi pembantu Rasulullah, karena kan gantungannya simtu durar itu. Ya dengan cara menyebarkan apa yang menurut kita itu lebih dekat dengan apa itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kita kan bertanggung jawab insya Allah. Ini soalnya yang jaluk rekaman nih anu Mas Joko ya, sih kayaknya jaluk mung anu ya Pak Kaji Sakur ya. Terus style nih omah mbangane nganggur mbok nyetel kuwi karo kena nggo anu teman tidur pengantar tidur mengkarang nggo flash disk ya. Mas Joko tolong di anu jaluk rekaman ngaji anu style kone ana kanca apa tangga ben anu tak nei anu gelem piye rekaman ngaji pengajian nek ngaji mungkin nang ati ya pengajian stylean nah itu jadi iso kemana mana biyen kota gede ngono ya sik Mas Nawane rekaman ngaji anu nang biyen dalam bentuk kaset anu kasete beredar kemana mana bar kuwi sesuk ilang ana ora balekke ya ora apa-apa tapi kan apa iki jenenge prinsip-prinsip yang kita ketahui itu bisa menyebar untuk nandingi anu gitu prinsip-prinsip yang ngawur-ngawur itu loh saya kok kaget banget ya masalah ini lewat buku lewat VCD lewat apa saja nah, begitu banyak ini Mas Syafi'i Maskur kan memang dia memang anu toh nenggon dunianya itu kan dunia buku atau dunia penerbitan dunia ya sebabnya dunia buku lah yang berkaitan dengan buku-buku keagamaan jadi dia tahu persis gitu loh. Begitu banyak buku keagamaan, buku agama yang isinya konyol, membahayakan, mana lo? Nah itu makanya kita anu apa jeneng? Nek iso kita ya kanca-kanca yang terdekat, tetangga, kenalan. Nek mbok menawa sing gelem, nek ora gelem ya ora dipaksa, ana ta. Kok paling ora dirungokke dhewe, ngono ana tanggane dolan kan melu ngrungokke apa iki? Topraan. Oh. Ngaji ya, nek seneng wis seneng wae, seneng tak iso wae nyetel. Karep kuwi ngono kuwi ngene lho, dadi direkam kan anu. Mun itu dah wali iso didownload juga, tapi kan itu untuk orang-orang yang tidak berada di dekat kita, ngono lho, sing download ben wong Amerika, wong Afrika, wong Eropa, ngono gitu. Ngono gitu. Wong Jepang, ngono kuwi. Dadi nek sing cerak-cerak kene iku rasa download, ngono. Jaluk Mas Joko yang nah mari sini lah. Nek Joko brengut ya artine menjauh di sewu kayak mencari sewu rampung. Bismillahirrahmanirrahim sembrono lah tanda. Bismillahirrahmanirrahim ana ping Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.